طيب بسم الله. Kita sudah sampai di niabatul wawi anit dhamma, yaitu wawu menggantikan dari dhamma sebagai tanda rofa. Dan al-imam Ibnu Ajurum menyebutkan ada dua tempat, pada jamak muzakkar salim dan juga pada asma'ul khamsa. Dan definisi jamak muzakkar salim juga sudah kita sebutkan kemarin. Kemarin kita di ta'liknya ya, tentang syarat untuk jamid. Jamid itu harus berbentuk alam, kemudian alamnya harus alam muzakkar, kemudian dia harus berakal, kemudian dia kosong dari tak marbutoh dan juga tidak tarkib. Ya, tidak tarkib. Selanjutnya ya. Wa in kana fihi ta'u ta'nisi kadzali fa kadzalik. Ini sudah dibaca belum? Wa in kana fihi ta'u ta'nisi fa kadzalika la yujma'u bihima. Dan apabila pada sebuah kata dia memiliki ta' ta'nis, paham? Maka fa kadzalika, maka begitu juga la yujma'u bihima. Sebuah kata tersebut tidak dijamakkan dengan waw dan nun. Artinya, kalau ada sebuah kata memakai tak ta'nis, memakai tak marbutoh, maka ketika dijamak, tidak dijamakkan dengan menggunakan jamak muzakkar salim. Nah, meskipun dia muzakkar, memakai tak marbutoh, tapi zatnya muzakkar. Fala yuqalu fi tolhata tolhuna. Maka tidak boleh dikatakan pada kata tolha. Tolha kan muzakkar ya, tapi ada tak marbutonya kan. Tidak boleh dikatakan menjadi tolhuna. Itu enggak boleh, karena syaratnya dia enggak terpenuhi. Dia alam muzakkar berakal, harus bebas dari tak marbuto. Kalau dia alam muzakkar berakal kemudian memakai tak marbuto seperti tolha. Tolha kan alam, kemudian muzakkar, kemudian berakal, tapi dia memakai tak marbutoh, maka tolha ini nanti enggak bisa dijamak dengan jamak muzakkar salim. Ya, tidak bisa dijamak dengan jamak muzakkar salim. Wa kadzalika idza kana murakkaban. Begitu juga apabila sebuah kata itu murakkab, dia tersusun dari dua kata. Fala yuqalu fi sibawai, ya, sibawaihuna. Sibawai itu dari siba sama wai. Ya. Ini dua kata tarkib. Nah, dua kata ini ketika nanti dia tarkib tidak bisa dibuat menjadi jamak muzakkar salim. Sehingga solusinya adalah dia tidak boleh dikatakan dengan sibawaihuna, dikasihkan waw dan nun. Jelas? Ini syarat untuk jamak muzakkar salim. Yang kedua, sifat. Ya, dia alam untuk muzakkar dan sifat untuk muzakkar ya, kalau kita terjemahkan atau kita lihat dalam buku yang sudah pernah kita baca sebelumnya. Wa yushtaratu fis sifat, disyaratkan bagi sifat kalau mau dijadikan jamak muzakkar salim, antakuna sifatan li muzakkarin akilin khaliyatin min ta'i ta'nisi. Maka disyaratkan pada sifat tersebut dia harus sifat untuk laki-laki, kemudian dia sifat untuk muzakkar, untuk laki-laki, kemudian dia sifat untuk laki-laki yang berakal, kemudian dia harus sifat yang tidak memakai tak marbuto. Paham? Seperti kalau kita buat misalkan muslimuna, ini termasuk sifat karena dia isim maf'ul, itu bisa dijadikan jamak muzakkar salim. Paham ini? Bisa dijadikan jamak muzakkar salim karena dia sifat untuk muzakkar, berakal, kemudian juga kosong dari ta marbuto, maka boleh dibuat menjadi jamak muzakkar salim. Unzur syarha Ibni Akil, ya. Unzur syarha Ibni Akil bitasarrufin, lihat syarah Ibnu Akil dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik juz 1 halaman ke 60 sampai 61 bitasarruf dengan secara ringkas. Kemudian sini ada taklik lagi. Wa ma jumi'a bi wawin wa nunin raf'an wa ya'in wa nunin nasban nasban wa jarran, ya. Dan setiap kata yang dijamakkan dengan menggunakan waw dan nun ketika rofa, dan ya dan nun ketika nasab dan jar. Maksudnya nanti jamak muzakkar salim ini, ya, dia dijamakkan dengan waw dan nun. I'rabnya nanti waw dan nun itu untuk dalam keadaan rofa, ya. Ataupun ya dan nun, dan i'rabnya nanti itu untuk nasab dan jar. Artinya kalau ada jamak muzakkar salim memakai ya dan nun, maka i'rab dia itu kalau dia tidak dalam keadaan nasab, ya dia dalam keadaan jar. Itu kalau jamak muzakkar salim menggunakan waw dan nun atau ya dan nun. Wa kana ba'du syuruti allati dzukirat mafqudat mafqudatan. Dan ada sebagian syarat-syarat yang telah disebutkan itu terkadang syarat-syarat itu mafquda, artinya luput, tidak terpenuhi. Ya. Terkadang syarat-syarat yang disebutkan itu, sebagian syarat yang disebutkan itu paham? Tidak terpenuhi dalam suatu kata. Tapi dia tetap i'rabnya menggunakan waw dan nun atau ya dan nun. Paham? Terkadang kan ada sebuah kata i'rabnya menggunakan waw dan nun atau menggunakan ya dan nun. Oh, begini berarti. Kasih bahasa mudahnya gini. Perhatikan, ya. Wa ma jumi'a bi wawin wa nunin raf'an wa ya'in wa nunin nasban wa jarran. Dan apa-apa yang dijamakkan dengan menggunakan waw dan nun dalam keadaan rofa, dan ya dan nun dalam keadaan nasab atau dalam keadaan jar. Wa kana ba'du syuruti allati dzukirat mafqudatan, sedangkan sebagian syarat-syarat yang telah disebutkan itu tidak terpenuhi. Maksudnya, apabila ada sebuah kata, antum dapati dia ketika dalam keadaan rofa menggunakan waw dan nun, dalam keadaan nasab atau dalam keadaan jar dia menggunakan ya dan nun. Tetapi sebagian syarat dari jamak muzakkar salim yang telah disebutkan tidak terpenuhi. Ya, yasummunahu bil mulhaqi bi jam'il muzakkar salim. Maka para ulama nahwu menyebutnya dia dengan mulhaq bi jam'il muzakkar salim. Bukan jamak muzakkar salim. Paham maksud konteksnya nih? Dan apa-apa yang dijamakkan dengan menggunakan waw dan nun dalam keadaan rofa, dan ya dan nun dalam keadaan nasab atau dalam keadaan jar, tetapi sebagian syarat yang disebutkan menggunakan waw dan nun atau ya dan nun ini tidak terpenuhi. Paham? Tapi kok bisa dia tetap menggunakan i'rab waw dan nun atau ya dan nun? Jawabannya, para ulama nahwu menamakan dia mulhaq bi jam'il muzakkari salim. Atau kalau definisi kita dulu, setiap kata yang mengambil hukum jamak muzakkar salim, i'rab jamak muzakkar salim, tetapi tidak terpenuhi syarat untuk menjadi jamak muzakkar salim. Perhatikan, ya. Kita buat contohnya gini. Contohnya isruna. Nanti kalau dia dalam keadaan nasab, isrina. Ini adalah ma kalau dalam buku kita, ya. Wa ma jumi'a bi wawin wa nunin raf'an wa ya'in wa nunin nasaban wa jarran. Dan apabila ada sebuah kata dalam keadaan rofa menggunakan waw dan nun, dalam keadaan nasab dan jar menggunakan ya dan nun, tetapi sebagian syarat yang disebutkan untuk i'rab pakai dua ini, waw dan nun dan ya dan nun, syaratnya dia enggak terpenuhi. Isrun itu artinya 10. Ya. Asyarun. Ya. Angka asalnya dia 10 gitu untuk penggunaan ini. Paham? Artinya dia bukan alam yang berakal. Tidak terpenuhi syaratnya ya. Yang kedua, dia juga bukan sifat yang berakal. Tetapi kenapa dia tetap memakai waw dan nun atau ya dan nun? Yasummunahu bil mulhaqi bi jam'il muzakkari salim. Para ulama nahwu ya, mereka menamakan kata tersebut dengan mulhaq jamak muzakkar salim. Isruna, apakah dikatakan jamak muzakkar salim? Enggak. Loh, kenapa bisa tidak? Karena syaratnya tidak terpenuhi. Dia bukan alam, dia juga bukan sifat. Terus kenapa dia memakai i'rab waw dan nun atau ya dan nun? Ah, para ulama menamakan dia mulhaq bijam'il muzakkari salim. Ya, dinamakan dengan mulhaq bijam'il muzakkari salim. Paham enggak ini catatan yang ini? Ya, wa kana ba'du syuruti allati dzukirat mafqudatan. Dan sebagian syarat yang telah kita sebutkan tadi, alam syaratnya begini, sifat syaratnya begini, itu tidak terpenuhi syarat tersebut. Bagaimana kok bisa dia di-i'rab dengan waw dan nun dan ya dan nun? Jawabannya yasummunahu bil mulhaqi bi jam'il muzakkari salim. Ya, para ulama nahwu menamakan dia dengan mulhaq jamak muzakkar salim. Paham Abu Salman? Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan isruna, apakah dia jamak muzakkar salim? Tidak jawabannya ya. Kalau misalkan dia mengatakan, tapi dia i'rab menggunakan waw dan nun sama ya dan nun. Jawabannya, dia menggunakan i'rab jamak muzakkar salim, tetapi tidak terpenuhi untuk menjadi jamak muzakkar salim. Terus dia dinamakan apa? Mulhaq bijam'il muzakkari salim. Bukan jamak muzakkar salim, tapi mulhaq. Ya, mengambil i'rab jamak muzakkar salim, tetapi tidak terpenuhi syarat untuk menjadi jamak muzakkar salim. Kemudian kita lihat ke atas ketufasannya, nahu fariha al-mukhallafuna, ya, nanti artinya ini bisa antum lihat dalam ayatnya masing-masing. Kemudian lakin rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun, terus walau karihal mujrimun, kemudian iyyakum minkum isruna sabiruna, kemudian wa akharuna tarafu bidhunubihim. Ya, itu artinya nanti bisa lihat di surah masing-masing dengan nomornya itu. Fakullun minal mukhallafuna warrasikhuna wal mu'minuna wal mujrimuna wassabiruna wa akharuna jam'u muzakkarin salimun. Semua kata ini adalah jamak muzakkar salim. Paham ini? Al-mukhallafuna jamak muzakkar salim, ar-rasikhuna jamak muzakkar salim, al-mu'minuna jamak muzakkar salim, dan seterusnya. Dalun ala aksara minasnaini, dia menunjukkan bilangan lebih dari dua untuk laki-laki. Ya, ar-rasikhuna wal-mu'minuna, ya, banyak orang yang beriman dari kalangan laki-laki. Wa fihi ziyadatun fi akhirih, dan di dalam kata tersebut itu ada tambahan pada huruf terakhirnya, dan tambahannya itu adalah waw dan nun. Waw dan nun itu adalah tambahannya. Wa huwa salihun litajridi min hadzihi ziyada, dan kata tersebut layak untuk terbebaskan dari tambahan ini. Artinya kalau dibaca al-mukhallafuna, bisa dikatakan al-mukhallafu. ar-rasikhuna bisa dikatakan ar-rasikhu, wal mu'minuna bisa dikatakan wal mu'minu. Karena kan memang salah satu ketentuan jamak muzakkar salim, dia harus bisa dibebaskan dari tambahannya. Dapat tambahan, tapi tambahan itu bisa lepas, bisa bebas. Ala taru annaka taqulu mukhallafun warrasikhun wa mu'minun wa mujrimun wa sabirun wa akharu. Tidakkah engkau melihat, engkau mengatakan, sesungguhnya engkau mengatakan mukhallafun, padahal jamaknya tadi apa? Al-mukhallafuna warrasikhun, jamaknya tadi ar-rasikhuna, wa mu'minun, jamaknya tadi adalah wal mu'minuna. Mendapatkan tambahan waw dan nun, tetapi tambahan tersebut bisa dilepaskan, bisa dibebaskan. Fakullu wa kullu lafdin min alfazil jumu'i alwaqi'ati fi hadzal ayati marfu'atu marfu'un. Maka setiap lafaz dari lafaz-lafaz jamak yang terletak pada ayat-ayat ini semuanya dalam keadaan dirofa. Pahami? Al-mukhallafuna dirofa, ar-rasikhuna dirofa, al-mujrimuna dirofa, sabiruna dirofa. Pahami ini? Akharuna juga dirofa. Semuanya dalam keadaan dirofa. Wa alamat rofi al-wawu niyabatan anid dhammati. Dan tanda rofaknya itu menggunakan wawu sebagai pengganti dari dhamma. Wa hadhihi an-nunu allati ba'dal wawi iwadun anit tanwin. Ini juga sudah dilewati. Dan nun ini yang terletak setelah wawu, kan wawu dan nun atau ya dan nun. Nun ini namanya iwadun anit tanwin, pengganti tanwin. Karena kan ketika dibuat dibebaskan kan ada tanwinnya. Mu'minun ada tanwinnya, mukhallafun ada tanwinnya, rasikhun ada tanwinnya. Nah, ketika dibuat jamak, tanwinnya dibuang dan digantikan dengan nun. Sampai sini jelas? Ya, wa hadzin nunu, dan nun ini yang terletak setelah wawu atau setelah ya itu namanya iwadun anit tanwin. Adalah nun pengganti dari tanwin. Ya. Wa fi qaulika, dan dalam perkataanmu mukhallafun wa akhwatuhu, ya kata mukhallafun dan saudara-saudaranya yaitu rasikhun, mu'minun, mujrimun, sabirun, akharu, huwal ismu al-mufrad. Semuanya itu isim mufrad. Ya. Semuanya itu adalah isim mufrad. Sampai sini difahami maksudnya. Ya, si muda yang di tufasannya ini yaitu contoh-contoh yang disebutkan tadi dari ayat-ayat itu semuanya jamak muzakkar salim. Kenapa? Karena dia menunjukkan bilangan lebih dari dua untuk laki-laki. Dan di dalam kata tersebut semuanya ada tambahan. Apa tambahannya? Waw dan nun. Dan tambahan ini layak untuk dilepas. Boleh untuk dilepaskan. Kalau dilepaskan, al-mukhallafuna menjadi mukhallafun, rasikhuna menjadi rasikhun, mu'minuna menjadi mu'minun. Paham? Dan semua kata yang ada di dalam ayat ini semuanya itu dalam keadaan rofa. Ya, ada yang sebagai fa'il, ada yang sebagai mubtada dan yang lainnya gitu. Yang penting semuanya dalam keadaan rofa. Dan tanda rofanya itu wawu sebagai pengganti dari dhamma. Wawu itu pengganti pertama setelah dhamma. Dan nun yang terletak setelah wawu itu namanya pengganti tanwin. Adapun perkataan kamu mukhallafun, rasikhun, maksudnya mukhallafun dan saudara-saudaranya yaitu rasikhun, mu'minun, mujrimun, huwal ismul mufrad. Ini semuanya adalah isim mufrad. Ada pertanyaan? Tidak ada, anak cukupkan dulu ya. Mulai keras sekali ngantuknya. Soalnya pertemuan berikutnya nanti kita baca takliknya. Ini takliknya ada, cuman kalau dibaca sekarang agak sedikit panjang untuk dijabarkan gitu, biar mudah difahami. Jadi pertemuan berikutnya nanti kita baca insya Allah. Naktafi ila huna. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu.